Galatia bab 6. Tanda retan, mon sampian mangki'i oreng se ala ko tusah, sampian se udik minorot rona ala, ko tu nonton oreng kenika supaya abeli kecelen se leres. Nanging carana ko tu pa alos, ben ko tu jaga cek kanto sampian tibik takut dejukan. Sampian ko tu saling tolong, mikol tanggungana oreng lain, supaya kalaban sepenikah, sampian ngesto aki pepakona almasih. Mon beda orang senyangka abek na orang penting. Mangka na salah resa punten, keni kenyaman na congot co abek na tibi. Saniap orang kotu mariksa abek na bang sebang, supaya pada oning ponapa tengka kuline saya otabe punten. Mon saya orang kenika oleh arasa kumbira lantaran lelako na kenika. Nanging tak osah ding bendinga kibik lelako na orang lain. Sabab seniap orang kotu mikol tanggung jawabah bik tibik. Orang si ampun narima pangajarna almasih, guruna kotub epamelos dejana sesae, si eka andi orang genika. Jek congoco abek tibik, ala tak ekening cokoco, ponapa si etamen genika si epolong. Mon orang namen minorot tabiat manusia, orang genika tanto molong pateh dari tabiat de genika. Nanging mon namen norok tontonana rona ala, orang kini ketanto molong odi sesalersa sarang selangkeng dari ero ala. Dedi sampian cek kantos arasa busen ala ko bagus, sabab mon sampian tak ambu ala ko bagus, ese tongbek to pagi sampian bekal molong ahasila. Dedi mon kik berdeka sempaden, sampian kodu ala ko bagus kepasera asaus, kong langkong katan teretan sesa iman. Teteni paku ongku bagian penikah, sebi kaula etoles ngakui aksara sejaraja. Ring oreng se aeh tiar maksa asampian, supaya pada atorok ka atoran sonat, engki paneka ring oreng se ngediragia abekna edalem rapar karase lair. Nanging maksud ring oreng kerika, cuma supaya tak ekani aja sarang ring oreng Yahudi lantaran salib be almasih. Lamala ring oreng se ajelenaki atoran sonat, tak ngesto aki hokoma agama. Nanging reng oreng kenika nyoro sampian asonat supaya reng oreng kenika bisa ngediraki cek sampian ngesto aki aturan kenika. Mon kaule tak ngediraki apona apa asaus. Kejabana Gusti Isa sesede esalib. Sabab lantaran Gusti Isa sesede esalib kenika, dunia penika tada arte napole ka kaule. Ben kaule katon apon mate mongku ka dunia penika. Esonat ota bebunten, kini ketak penting. Sepenting eki paneka deti manosa si anyar. Ka angkui oreng seodik kalaben pandirian kati kenika. Jugen ka akui sedajana oma de Allah. Kau lengarep moge-moge sarang Allah eparingana kata remteman sarang rahmat. Kau le jugen ngarep, jek kantos bada oreng semasosa kau le poleh. Sabab ebedana kau le paneka. Bada tepuk tesono tuaki, cek kaula leres abdina Isa ongkuen. Moga-moga Gusti Isa Almasih saterosa aberkatena sampian seteja tandaretan. Amin.